Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sepatutnya tentu jikalau apa yang telah mereka dengar itu benar sesuai dengan Alkitab, mereka harus berani bertindak, mereka harus berani ambil keputusan. Ini bukan demi saya tentu, ini adalah demi Tuhan, demi yang mempunyai firman itu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita lihat katanya, sesungguhnya di dalam mereka menyatakan segala sesuatu secara terbuka tentu berkaitan dengan itu, maka mereka tidak perlu takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh saja, tetapi yang tidak berkuasa atas manusia. Nah yang Tuhan bilang, aku tunjukkan kepadamu siapa yang patut kamu takuti, yaitu engkau patut takut kepada dia yang sanggup membunuh tubuh sekaligus sanggup melemparkan ya jiwamu ke neraka. Nah itu yang patut engkau takuti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang logis sekali ya. Siapa yang patut kita takut? Yang patut kita takut adalah yang paling berkuasa sesungguhnya. Itulah yang patut kita takuti. Yaitu siapa? Yaitu takut kepada Allah pencipta langit dan bumi. Takut kepada dia yang maha kuasa. Kalau dia melindungi, maka terlindungilah kita. Kalau dia memelihara kita, maka terpeliharalah kita. Dan Tuhan Yesus memakai perumpamaan dengan burung pipit katanya. Burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. You know. Ini murah sekali tentu. Ya. Tetapi kata Tuhan, ya satu ekor pun, ya tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu katanya, kita jauh lebih berharga dari burung pipit. Ya manusia tentu jauh lebih berharga dari burung pipit. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah. Maka manusia jauh-jauh lebih berharga. Nah jikalau Allah tidak melupakan satu ekor burung pipit pun, ya maka dia pasti tidak akan melupakan tiap-tiap pribadi manusia. Oleh sebab itulah ya, maka kita perlu menyadari, ya, memahami betapa care-nya Allah, betapa pedulinya Allah kepada tiap-tiap pribadi sesungguhnya. Nah, firman-Nya yang tertulis yang hari ini ada di tangan kita, yang dibahas oleh kita, itu adalah menunjukkan kasih karunia Allah. Menunjukkan betapa dia peduli kepada kita. Sehingga dia memberikan firman-Nya untuk menuntun kita, pertama-tama untuk supaya kita bisa mengenal pencipta kita. Allah yang mengasihi kita. Mengenal jalan keselamatan supaya kita bisa lepas dari hukuman dosa dan bisa kembali ke sorga. Dan mengenal segala sesuatu yang ia singkapkan bagi kita melalui firman-Nya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terus dikatakan barang siapa yang mengakui anak manusia di hadapan manusia, maka ia akan mengakuinya di hadapan malaikat-malaikat-Nya. Tentu pada saat penghakiman nanti. Dan barang siapa yang menyangkal anak manusia di hadapan manusia, ia akan menyangkalnya nanti di penghakiman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak benar kalau dikatakan manusia tidak akan menyangkal ini Tuhan Yesus. Ya ada yang menyangkal. Dan setelah kita setelah manusia diciptakan, manusia diberi kehendak bebas. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, apakah manusia kehilangan kehendak bebas? Masih ada. Kita masih bisa memilih mau beriman, mau bertobat, percaya kepada Yesus atau tidak. Nah setelah seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, masihkah manusia memiliki kehendak bebas? Atau sudah hilang kehendak bebasnya? Oh tidak, masih ada juga. Nah oleh sebab itu, nah bisakah seseorang menyangkal Tuhan? Oh bisa, cuman ya saya bilang orang itu mungkin terlalu bodoh ya, terlalu bodoh sekali. Karena apa? Ya kita katakan ini menyangkal Tuhan ya dengan alasan apapun juga, apalagi banyak di antara orang yang menyangkal Tuhan hanya untuk urusan sepele misalnya. Karena ingin kawin, ya you know, dan lain sebagainya, itu terlalu murah, ya. Itu bagaikan menukarkan mutiara yang indah dengan hanya sebiji coklat saja mungkin, ya. You know. Jadi terlalu murah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya di sini. Kemudian apabila orang menghadapkan kamu, katanya ke majelis-majelis agama, ya, karena kamu tidak menyangkal Tuhan, ya, kamu jangan takut, katanya, jangan takut apa yang kamu harus bicarakan. Nah, banyak orang salah paham dengan ayat ini, berpikir bahwa kita berkhotbah pun tidak usah pakai persiapan. Oh, ini bukan bicara tentang itu. Ini bicara kita secara mendadak ditangkap. Jadi kita jangan khawatir tentang apa yang harus kita katakan atau jawab apa yang harus diberikan kepada orang yang menginterogasi kita. Karena apa? Karena kita hanya perlu berkata dengan sejujur-jujurnya. Nah, inilah kita apa adanya, sejujur-jujurnya. Karena ya, barang siapa yang dianiaya demi Tuhan, maka tentu upahnya akan besar di sorga. Ya. Nah, pada saat itu katanya Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi, ya, ayat ini dipakai salah oleh banyak orang dengan mengacaukan, dengan menghinakan pendidikan, tidak menghargai didikan. Padahal di dalam Amsal, di dalam kitab Amsal, ulang-ulang dikatakan didikan itu adalah perlu, bahkan sangat-sangat perlu. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa diperlukannya sekolah teologi yang benar, ya, yang sungguh-sungguh mengajar, bukan yang sekedar menjual ijazah saja, ya, yang tetapi yang sungguh-sungguh mengajar dengan serius, karena nah, Tuhan mau ada satu pelajaran. Oleh sebab itu dia katakan di dalam amanat agungnya, menjadikan sekalian bangsa muridnya dan kemudian ajarlah mereka. Jadi ada proses belajar dan mengajar yang baik. Nah, bukan seperti ini. Ini maksudnya, ayat ini maksudnya adalah kalau kita ditangkap secara mendadak, kita tidak perlu amat khawatir apa yang harus kita katakan. Kemudian pasal yang ke-12 ini, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini dengan orang kaya yang bodoh. Perikop ini dimunculkan karena ada atau Tuhan Yesus menjawab, ya, seorang yang datang kepadanya yang minta supaya dia berbagi warisan dengan saudaranya itu. Ya, Tuhan bilang, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? Ya, Tuhan tidak mau urus urusan yang bersifat duniawi, bersifat materi. Ya, Tuhan datang bukan untuk itu. Ya, oleh sebab itu Tuhan sebenarnya memakai perumpamaan berikut, dan kata-kata Tuhan itu sesungguhnya sangat tajam untuk mengkritiknya. Karena kemudian Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi berjaga-jagalah terhadap segala bentuk ketamakan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh adalah sesuatu yang patut kita renungkan. Apakah itu mungkin bisa dari Tuhan, atau apakah gereja itu sudah mengajar dengan benar? Jikalau gereja mendesak atau menuntun orang untuk memperhatikan perkara yang bersifat materi, jasmani dan duniawi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang ditarik ke gereja hari ini dengan janji-janji palsu, janji-janji akan berkat materi, jasmani dan duniawi. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri berkata di sini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, segala ketamakan. Ya, bahkan di sini dikatakan bahwa dia mengumpamakan seorang yang kaya namun bodoh. Dia mempunyai banyak lumbung, ya, banyak barang sudah di dalam lumbungnya dan masih tidak muat. Sehingga dia berpikir, ini mesti diapakan ini. Nah, sebenarnya, kalau ditinjau dari sudut kemanusiaan, orang ini jelas tidak bodoh. Lihat aja, dia penuh perhitungan. Ya, dia berpikir, oh ya oke, lumbungnya dirombak saja menjadi yang lebih besar. Wah, ini orang sangat perhitungan ini. Ini orang pasti sangat pintar sekali di pemandangan mata manusia. Tetapi di pemandangan mata Allah adalah orang yang memperhatikan perkara materi, orang yang mengutamakan hal materi, ini orang bodoh, ya. Mengapa? Karena dia tidak memperhatikan sesuatu yang lebih bernilai. Jadi Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau misalnya seseorang menukarkan mutiara hitam, pernahkah Anda melihat mutiara hitam? Ya, mutiara hitam dengan sebiji coklat, mungkin coklat lebih mengkilap daripada mutiara hitam itu. Wah, kita orang yang mengerti akan nilai mutiara akan berkata, bodoh sekali ini. Ini orang bodoh, ya. Tetapi dia yang memperhatikan yang kekinian, sesuatu yang bersifat sementara dan yang saat itu, dia berpikir mutiara itu bisa diapakan, ya loh. Yang penting sekarang dia bisa makan. Coklat itu bisa dimakannya segera. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang apakah harta dunia ini berguna? Oh ya, sangat berguna, ya toh. Anda bisa pakai untuk menikmati, beli mobil yang mewah, rumah yang besar dan mewah, dan Anda bisa pergi kemana, jalan kemana saja. Apakah harta dunia ada guna? Oh ya, ada guna. Tetapi, ya, jikalau dibandingkan, dengar baik-baik, jikalau dibandingkan dengan harta rohani, harta surgawi yang bersifat kekal, ya, jikalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan tukarkan dengan semua pengorbanan kita, dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan tukarkan dengan setiap persembahan materi kita yang kita pakai untuk Dia, maka materi di muka bumi ini tidak ada arti apa-apa lagi. Sedikit pun. Nah, oleh sebab itu Tuhan menilai orang kaya ini yang memperhatikan perkara atau memperhatikan kekayaan materi duniawi ini adalah orang yang bodoh. Karena dia tidak memahami nilai dari kekayaan rohani di sorga nanti. Dia tidak memahami itu. Dan tentu dia adalah orang yang bodoh. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu materi untuk pakai di dunia ini. Ya, secukupnya. Tetapi kita perlu menyimpannya untuk di sorga nanti. Jikalau Anda percaya ada sorga, jikalau Anda percaya akan pergi ke sorga, maka Anda perlu ya mentransfer ya sebagian, bahkan seharusnya sebagian lebih besar dari apa yang kau miliki ke sorga. Karena kita akan tinggal lebih lama di sana. Karena kita di dunia ini bersifat sementara. Kita memerlukannya di dunia ini, tapi untuk dipakai sementara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 22 sampai dengan ayat yang 34. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Bahwa kita seharusnya tidak terlalu khawatir. Ini sama dengan khotbah di bukit yang dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ya. Dia berkata, lihatlah ya burung-burung yang tidak pernah menabur, tetapi dia selalu ada kecukupan. Ya. Karena Tuhan sudah mengatur siklus ini alam semesta ini. Burung-burung bisa makan dari bijian apa saja yang tumbuh dengan sendirinya. Ya, burung gagak tidak menabur. Ya, katanya semuanya itu. Semuanya dicukupi oleh Tuhan. Lihatlah bunga, katanya, bunga bakung yang tidak memintal dan menenun. Tetapi dia indah, bahkan jubah Salomo pun tidak seindah bunga bakung. Oleh sebab itu, ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, jikalau Allah mendandani bunga itu, jikalau Allah memelihara burung-burung itu, betapa lebih bernilai lagi kita ini sesungguhnya. Dan Allah tahu bahwa kita memerlukan ya sesuatu untuk hidup. Dan oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang Tuhan nasihatkan kepada setiap manusia di muka bumi ini adalah, carilah dahulu akan kerajaannya dan kebenarannya. Nah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka mencari materi, menumpuk materi. Apakah yang telah disediakan oleh Kubilai Khan untuk anak cucunya? Bangsa Mongolia pernah kelaparan dan terpaksa harus dikirim gandum oleh Amerika. Apakah yang disediakan oleh nenek moyang orang yang kaya raya, apa yang disediakan? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang harta yang ditinggalkan justru menyebabkan malapetaka kepada anak-anak. Mereka saling iri setelah orang tuanya meninggal. Yang satu merasa bahwa saudaranya yang satu mendapat lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Sehingga malah bukan sayang kepada ayahnya yang meninggalkan harta itu. Malah menjadi benci, malah menuduh ayahnya beda kasih dan lain sebagainya.

Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Perikop-perikop yang telah dibaca itu adalah mengenai akhir zaman. Nah, di dalam Injil Lukas ini pun ya, sesungguhnya sebagaimana khotbah di bukit itu mengantisipasi tentang kedatangan masa penganiayaan yang 7 tahun ya, tribulation ya, di mana Tuhan Yesus mau mereka supaya jikalau ya masa kesusahan tiba, mereka sungguh-sungguh siap menghadapi semua itu. Di sini di perikop ayat 35 sampai 48 mengenai kewaspadaan di sini. Katanya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini adalah satu sikap berhati-hati atau sikap waspada. Sikap yang sungguh-sungguh patut dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya sepanjang masa. Dan katanya, hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan baginya. Nah, pulang dari perkawinan. Kalau Tuhan datang, digambarkan dengan pulang dari perkawinan, ini bukan rapture, tetapi ini adalah revelation. Ini adalah, artinya rapture itu 7 tahun sebelum ini penampakan di atas Bukit Zaitun. Jadi ini bukan rapture karena ini pulang dari perkawinan katanya. Nah, rapture itulah sebenarnya perkawinan atau pesta anak domba, dan pulang dari itu. Nah, ini mengenai sebenarnya mengenai orang Yahudi yang menantikan kedatangan Mesias ya. Kedatangan Mesias mereka. Nah, di dalam kitab perjanjian lama memang dituliskan Mesias akan datang atau Juru Selamat akan datang. Nah, sebenarnya waktu itu Tuhan Yesus sudah datang, tetapi mereka menolaknya sehingga sekarang masa untuk bangsa non-Yahudi masuk. Dan kemudian akan terjadi rapture terhadap semua orang yang percaya kepadanya sampai hari pengangkatan. Dan kemudian keadaan di dunia ini akan kembali seperti di mana yang dinubuatkan dalam kitab Daniel, akan terjadi satu sikap penganiayaan terhadap bangsa Yahudi 7 tahun lamanya. Dan di akhirnya, di akhir masa 7 tahun itu, yaitu setelah pesta anak domba dengan orang percaya di angkasa selesai, kemudian Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang yang sudah naik dulu dan malaikat-malaikatnya akan turun. Nah, saat inilah yang diumpamakan di sini. Yaitu dia berkata kepada mereka bahwa kalau tuannya datang, kemudian harus mendapatkan bahwa mereka itu baik, mereka itu telah melaksanakan tugas dengan baik, harus mendapatkan bahwa mereka itu setia. Dan ya, dia akan datang dalam waktu yang tidak mereka sangka. Tetapi sesungguhnya jikalau mereka perhatikan Alkitab, mereka akan dapat mereka-reka. Ya, kapan sebenarnya itu? Oleh sebab itu yang berikutnya Tuhan Yesus bilang, orang pintar itu dapat menilai zaman. Hanya orang bodoh yang tidak mengetahuinya itu. Karena apa? Karena dibilang kamu tahu dapat menilai hari bahkan. Angin selatan bertiup, ya loh, kamu tahu ini bakalan panas. Karena bagian selatan dari Palestina itu adalah padang gurun, ya toh. Jadi angin dari padang gurun datang ya panas, ya toh. Di selatan kan lebih dekat khatulistiwa akan panas. Jadi tahu begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, intinya semua orang yang percaya kepada Tuhan haruslah menjadi orang yang berhikmat, yang dapat menilai zaman dan dapat menyocokkannya dengan firman Tuhan yang ada di tangan kita. Terlebih lagi hari ini firman Tuhan sedemikian praktis tercetak dan kita bisa genggam di tangan kita. Seluruh firman Tuhan yang Tuhan turunkan dapat kita genggam di tangan kita. Orang-orang yang hidup di zaman Petrus, zaman Abraham apalagi, tidak seberuntung kita hari ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menyinggung masalah setia melayani Tuhan dan lain sebagainya, Petrus bertanya, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Petrus merasa begitu bahwa dia adalah pelayan, ini menyinggung soal pelayan, apakah dia yang dimaksudkan? Nah, Tuhan Yesus tidak menjawab dia langsung, betul kamu, enggak begitu ya. Malah Tuhan Yesus bilang, ya, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuannya untuk menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Jadi siapakah yang akan dipuji oleh Tuhan? Siapakah yang akan diberi kepercayaan kepada Tuhan? Nah, Tuhan ingin supaya kita melihat ini, melihat masalah kesetiaan seorang pelayan Tuhan. Itu tidak kita kecualikan bahwa kitalah juga termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita ada pelayan Tuhan, di mana periode waktu kita diberi tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab pada periode waktu itu. Saya selalu berkata demikian bahwa kita tidak bertanggung jawab atas jiwa orang-orang yang 2-3 generasi yang lalu lebih duluan dari kita. Kita juga tidak bisa bertanggung jawab atas keselamatan jiwa dari orang-orang yang mungkin 2-3 generasi di depan kita. Kita bertanggung jawab atas periode waktu di mana kita hidup. Kita menjadi hamba yang setia di mana masa tanggung jawab kita ini, atau masa dispensasi di mana kita ada di dalamnya ini. Kita bertanggung jawab. Dan kita bertanggung jawab atas urusan keselamatan jiwa orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak bertanggung jawab atas keselamatan jiwa orang di Kutub Utara di mana kita tidak ada di situ. Tapi kita bertanggung jawab atas keselamatan jiwa orang-orang di Jakarta di mana kita ada dan di sekeliling kita terutama. Jadi pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Nah, pada saat itulah kita akan mendapatkan pujian dari Tuhan jikalau kita sudah bertanggung jawab sedemikian rupa. Nah, jikalau seorang hamba tahu kapan Tuannya akan datang, dia akan bersiap-siap katanya. Dia akan melakukan hal dengan baik. Tetapi jikalau hamba menyangka Tuannya akan datang masih lama lagi, ya, masih lama dan masih lama lagi. Kemudian dia akan mulai melakukan hal-hal yang brengsek, ya, hal-hal yang buruk, yaitu memukul yang lain-lain itu, hambanya yang lain. Di dalam ini perjalanan sejarah kekristenan sudah sangat banyak ya pelayan-pelayan yang memukul pelayan yang lain. Tercatat dalam sejarah di mana sudah banyak Anabaptis yang dibunuh oleh gereja Katolik ya. Hanya mereka merasa hanya merekalah yang boleh menafsirkan Alkitab, orang lain tidak boleh. Jadi sehingga kelompok Anabaptis dibasmi ya, dibunuh. Dan tercatat juga dalam sejarah kekristenan ya, bahwa John Calvin membunuh banyak orang yang mendirikan gereja ya Reform dan Presbyterian. Dia membunuh banyak orang, dan yang paling tragis dia membunuh Servetus ya, Servetus, seorang yang mengkritiknya, yang berkata bahwa penafsirannya tidak benar. Orang itu kebetulan berjalan ke kota Geneva, ditangkap dan kemudian dihukum mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang macam apakah yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai hamba yang memukul hamba yang lain? Oh ya, mereka-mereka demikian inilah. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Dan jangan pukul orang lain ya. Kita sungguh bertanggung jawab kepada Tuhan. Lalu mengenai misalnya katanya jangan mengatakan orang lain salah. Oh, kita mengatakan orang lain salah, kemudian dia tangkap kita dan bunuh kita. Padahal Tuhan sudah bilang tadi itu, apa yang tersembunyi akan dinyatakan. Ya, jangan khawatir. kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk menyatakan pendapat, itu dijamin oleh Tuhan. Bukan hanya dijamin oleh negara, dijamin oleh Tuhan yang menciptakan manusia dengan akal budi dan yang memberi mulut kepada manusia untuk menyatakan. Dan Tuhan suruh malah, apa yang salah, nyatakan salah. Apa yang benar, nyatakan benar. Ini kebebasan berbicara. Nah, kalau apa yang dinyatakan itu ternyata tidak benar, silakan klarifikasi. Silakan klarifikasi. Setiap orang berhak untuk berbicara, tapi tidak berhak untuk pukul orang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, ya, nah, akan terjadi hal-hal yang demikian ini, yaitu hamba yang satu ada pukul yang lain dan lain sebagainya. Oh, memang terjadi di dalam perjalanan sejarah ada usaha untuk memukul yang lain gitu. Biasanya hamba yang demikian itu hamba yang tidak bertanggung jawab, ya. Hamba yang sebenarnya menyadari bahwa dia salah. Nah, kemudian dia mengandalkan kekuatan fisiknya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketahuilah, kebenaran tidak pernah mengandalkan kekerasan, ya. Kebenaran mengandalkan argumentasi. Kebenaran tidak pernah mengandalkan senjata. Kebenaran mengandalkan argumentasi, mengandalkan firman Tuhan. Itu kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa jadikan ini sebagai patokan. Ya, pihak mana yang memakai kekerasan, maka itu pihak yang sesungguhnya salah. Ya, karena dia tidak memiliki kebenaran yang dapat dipertahankan melalui argumentasi, maka dia memakai kekerasan. Dan yang lebih buruk lagi adalah, ini juga tolong Anda pegang ini sebagai suatu cara untuk menilai. Pihak manapun yang ingin mengargumentasikan kebenaran rohani dan memakai tangan pemerintah untuk membela dirinya, ah, itu pihak yang salah. Ya. Itu pihak yang salah. Nah, Tuhan tidak senang, ya. Orang-orang yang percaya kepadanya memakai, ya, kekuasaan pemerintahan duniawi untuk membela perkara rohani. Itu tidak benar, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waspadalah. Jangan engkau sebagai orang yang melakukan itu. Jangan sampai Anda sebagai orang yang menista nama Tuhan. Yaitu memakai kekuasaan pemerintahan duniawi untuk menganiaya saudara yang lain. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya absen dan Through the Bible disiarkan secara rekaman karena saya pergi ke Kalimantan Barat, ya. Kemudian saya pergi ke Kota Singkawang. Saya terheran-heran karena saya mendapat laporan dari seorang hamba Tuhan di sana, penginjil di sana, bahwa ada penginjil lain yang tidak senang dia melayani di penjara, karena mereka ternyata ada jadwal pelayanan di penjara. Tapi ada penginjil yang lain yang tidak senang dia melayani di sana. Sengaja melaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Bilang dia tidak ada surat ini, itu segala macam. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya pikir pendengar juga pasti bisa menjumpai hal-hal yang demikian. Nah, macam demikian inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang saya heran itu adalah mereka baca Alkitab dan mereka tidak merasa bahwa mereka tidak boleh berbuat demikian. Nah, biarkanlah kita masing-masing sama-sama melayani. Kemudian saya berkata kepada hamba Tuhan yang memberitahukan kepada saya bilang, itu sudah jelas-jelas orang-orang tersebut itu tidak melayani Tuhan. Mereka melayani perutnya. Ya, mereka melayani perut mereka. Mereka tidak mengenal firman Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak boleh berbuat demikian. Itu tidak pantas, ya. Karena tidak pantas kita memakai kekuasaan duniawi untuk menindas, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Sekalipun kita tahu dia salah, sekalipun kita tahu dia sesat, kita tidak boleh memakai kekuasaan pemerintahan untuk menindasnya. Kita mengalahkan kesesatan dengan penjelasan kebenaran. Ini yang harus kita lakukan, ya. Kita pakai argumentasi, kita pakai firman Tuhan, pakai ayat Alkitab. Kita melawan kesesatan dengan kebenaran. Kebenaran yang diargumentasikan, bukan kebenaran yang disampaikan dengan pedang. Itu tidak benar. Oleh sebab itu, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat di sini. Ya, Akhirnya Tuhan Yesus menyadari juga, dia tahu, karena dia Tuhan yang maha tahu, tidak ada suatu pun yang tersembunyi baginya dari kekekalan hingga kekekalan. Sehingga di perikop 49 sampai dengan 53, Tuhan Yesus berkata, aku datang ya untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Di bagian di Injil Sinoptik yang lain Tuhan berkata, kamu kira aku datang membawa damai? Oh bukan, aku datang membawa pertentangan. Sebagian orang tidak memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ini. Langsung berkata, lihat tuh kan, dia bukan bawa damai, dia bawa pertentangan. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan ingin katakan itu begini. Bahwa dia datang membawa kebenaran. Tetapi tidak semua orang bisa terima kebenaran. Dan ketika sebagian orang menerima kebenaran. Dan sebagian orang lagi tidak mau terima kebenaran. Maka terjadilah pertentangan. Dan terjadi pertentangan. Selalu yang tidak mau terima kebenaran itu memakai kekerasan. Selalu yang tidak mau terima kebenaran itu melaksanakan hal-hal yang tidak terpuji. Mereka bukan memakai argumentasi untuk menolak kebenaran itu, mereka memakai kekerasan untuk menolak kebenaran itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu Tuhan tahu bahwa kebenaran yang dia sampaikan, yang diajarkan, itu akan menimbulkan pertentangan. Bagaikan dia melemparkan api dan kemudian api itu menyala. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh karena kebenaran rohani yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, betapa banyak keluarga yang terpecah-pecah. Betul ya, betapa banyaknya. Betapa banyaknya ayah yang membentak anaknya yang berkata, jikalau engkau percaya Yesus, mulai hari ini engkau bukan anakku lagi. Katanya, betapa banyaknya. Dan betapa banyaknya juga anak yang durhaka yang berkata kepada orang tuanya. Saya bertemu pendengar sekalian. Ada seorang bapak yang berkata kepada saya, anaknya berkata kepadanya, jikalau dia percaya Yesus, mereka tidak mau mengakuinya sebagai ayah lagi. Saya bilang, durhaka, itu durhaka, saya berkata. Dia tidak tahu bahwa dia sudah dibesarkan. Dia boleh mengancam orang tuanya, bayangkan. Jikalau ayahnya percaya Tuhan Yesus, maka mereka semua tidak akan mengakuinya lagi. Aduh, saya bilang, ada orang berani berbuat demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah lihat itu, Tuhan tahu itu akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan berkata, memang malaikat pernah bernyanyi di awan di atas para gembala berkata, damai di bumi katanya, bagi mereka yang menyambut damai itu tentu, damai di bumi katanya ya, damai di bumi, Tuhan Yesus mau membawa damai di bumi, tetapi banyak manusia yang menolak kebenaran yang disampaikan. Nah yang menolak itulah biasanya memakai kekerasan dan memakai ancaman, ya mereka bahkan bukan hanya ayah berani ngancam anaknya, bahkan anak berani ngancam ayahnya. Waduh, saya bilang ini hebat sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu katanya, ya, Tuhan Yesus bilang mulai sekarang akan terjadi pertentangan di dalam sebuah rumah. 3 orang melawan 2, 2 melawan 3, dan seterusnya. Ya, begitulah ya. Akan pertentangan katanya ya. Anak laki-laki melawan ayahnya, ayahnya melawan anaknya. Anak perempuan melawan ibunya, ibunya melawan anaknya. Karena apa? Karena kebenaran yang disampaikan tidak disambut ya. Ketika kebenaran disampaikan tidak disambut, maka dunia semakin berputar ke arah bawah. Ya, spiral down ya, berputar ke bawah. Tetapi jika kebenaran semakin disambut, maka kita akan berputar ke atas ya, spiral up. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ya. Kemudian perikop dari ayat 54 sampai 59, Tuhan Yesus bilang, apabila kamu melihat awan naik, kamu tahu ini ya. Ya, naik ke sebelah barat, maka kamu berkata, ini akan datang hujan katanya ya. Dan jikalau kamu melihat angin bertiup dari arah selatan, ini akan panas katanya. Dan rupa bumi dan langit kamu tahu katanya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Oh, kita makin hari makin masuk ke zaman kekuatan yang mengerikan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya baru adakan seminar pada hari Sabtu yang lalu di Serpong yang membahas tentang akhir zaman. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jikalau Anda memperhatikan tanda-tanda zaman, maka Anda tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus di angkasa, yaitu hari pengangkatan rapture, sudah semakin dekat. Sungguh sudah semakin dekat. Itu bisa besok, itu bisa lusa, bahkan itu bisa hari ini. Karena tanda-tandanya sungguh nyata bagi kita. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita lebih waspada lagi. Marilah kita dengan hikmat dari Tuhan kita menilai zaman ini. Dan kita sungguh-sungguh menjadi seorang yang penuh hikmat. Dan kita lihat nih lah, mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ini ayat 357 penting. Banyak orang memutuskan tentang apa yang benar tergantung kepada orang lain. Banyak orang yang tahu kebenaran tetapi tidak berani keluar dari kelompoknya. Karena apa? Karena akan diancam. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya bertemu dengan banyak orang yang terpaksa harus melarikan diri dari keluarganya. Ketika saya pergi ke Manado KKR banyak tahun yang lalu, saya bertemu dengan satu orang, karena saya tahu dia bukan orang Manado, saya bilang, bagaimana Bapak bisa sampai di sini, ya, melayani Tuhan. Dan dia kasih tahu dia berasal dari satu daerah. Saya minta dia cerita bagaimana. Oh, dia bilang pada waktu dia ikut-ikutan temannya pergi ke gereja, kemudian dia percaya Tuhan Yesus. Dan ketika dia pulang, dia bersuka cita sekali, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Dia tidak tahu bahwa keluarganya tidak akan terima. Dia pulang, dia bercerita dengan penuh sukacita bahwa dia sudah percaya kepada Yesus. Apa yang terjadi? Kemudian malam-malam jam 9 lewat, keluarganya berkumpul di ruang tamu dan dia mendengar mereka cerita bahwa malam itu dia akan dihabisin oleh mereka. Wah, dia dengar. Kemudian dia buka jendela kamarnya dan dia loncat dari situ dan dia lari. Dan kemudian dia lari sampai ke Manado. Dia cerita kepada saya demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah inilah, lihat ya, pertentangan yang Tuhan Yesus sudah nubuatkan ini. Dan di sini ayat 57, Tuhan mau supaya tiap-tiap orang memutuskan sendiri, ya. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Nah, tiap-tiap kita harus mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Karena masuk surga masuk neraka tidak bisa bawa orang, tidak juga perlu dipengaruhi oleh orang lain. Katanya, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi, ya, menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Artinya begini, ketika kita ada urusan, ketika kita berbuat salah, ketika kita sedang dihadapkan ke pemerintah pun, kita harus berusaha damai selagi kita masih di perjalanan. Nah, demikian juga lah, sebelum kita dihadapkan kepada pengadilan akhir, sebelum kita dihadapkan kepada Allah, hendaknya kita berhikmat, hendaklah kita berpikir, hendaklah kita mengintrospeksi. Kalau saya salah, saya harus cepat menyelesaikan kesalahan itu sebelum saya mencapai pengadilan Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, pembahasan kita sampai di sini. Hari Senin, ingat hari Senin, bukan besok dan lusa, tapi hari Senin kita akan kembali membahas Injil Lukas pasal yang ke-13. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk firmanmu yang ada di tangan kami, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan petunjuk firmanmu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami, supaya kami sungguh ketika masih di dunia ini, ketika kami belum dibawa engkau ke sorga, kami dapat berjalan sesuai dengan ketetapanmu di muka bumi ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita akan membahas Alkitab ini through the Bible sampai kitab Wahyu. Oleh sebab itu, jikalau Anda mau melayani Tuhan supaya teman-teman Anda mendapat berkat, beritahukan kepada mereka, SMS mereka. Ini adalah sebuah pelayanan. Anda bisa kasih tahu mereka setiap jam 6 sampai jam 7 pagi dan jam 6 sampai jam 7 sore. Ada pelajaran Alkitab through the Bible setiap hari satu pasal dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan kita tiba di Injil Lukas pasal 12. Hari Senin kita akan masuk ke Injil Lukas pasal yang ke-13. Oke, saya Dr. Suhento Liao. Selamat pagi. Sampai berjumpa di udara hari Senin.